Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah jalla wa ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga hingga saat ini Allah Jalla wa'ala masih berikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita hidayah pada kalbu-kalbu kita, di mana iman dan hidayah itulah yang mendorong kita untuk terus berbekal dengan amalan-amalan kebajikan, berbekal dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kita sekalian di hari perjumpaan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Dan terutama ma'asyiral muslimin adalah terbimbingnya kita, diberikannya hidayah pada kalbu kita untuk cinta kepada ilmu, senang dan tertarik kepada ilmu, sehingga kita tak bosan-bosan untuk mempelajarinya, membahasnya, membacanya dan seterusnya. Di mana ini adalah barakallahu fikum kebaikan yang sangat luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada tafsir suratul kahfi, di mana kita masih ada pada pembahasan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, di mana Allah menceritakan padanya tentang kisah dua orang yang satunya mukmin, yang satunya kafir. Yang mukmin hidup dengan apa adanya, hidup dengan sederhana dan tidak memprioritaskan dunia dalam hidupnya. Adapun yang kafir adalah seorang yang kaya raya, hidup berkelimang harta, memiliki dua kebun yang indah, yang disebutkan di dalam ayat tidak pernah merugi hasil kebun yang dimiliki oleh orang tersebut. Setiap tahunnya senantiasa memberikan hasil yang memuaskan sehingga menjadikan orang tadi sebagai sahibul mal, menjadi seorang yang memiliki harta kaya raya. Dan bukan hanya harta yang dia punya, tapi dia juga memiliki anak-anak yang banyak, memiliki pembantu-pembantu yang banyak. Hanya saja dia kafir, dia mendustakan Allah Jalla wa'ala. Dia orang yang tidak percaya terhadap kuasa Allah subhanahu wa ta'ala atas alam ini, sehingga kekayaan yang dia miliki dan kelebihan-kelebihan harta, kelebihan anak-anak dan penolong yang dia miliki membuat dirinya congkak, membuat dirinya sombong, dan hal itu barakallahu fikum menyebabkan dirinya celaka, menyebabkan apa yang dia miliki sirna dengan begitu cepat karena kecongkakan dan kesombongannya, tidak mengakui kuasa dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini. Dan sebagaimana disebutkan di dalam ayat, bahwasanya satu orang yang mukmin ini, yang dahulunya adalah temannya si kafir, dia menasehati temannya yang kafir tadi untuk tidak sombong dan tidak congkak terhadap apa yang dia miliki dari kelebihan-kelebihan, dari harta benda yang dia punyai. Bahkan si teman yang buruk tadi karena kecemburuannya terhadap Allah Jalla wa'ala, tatkala dia mendengar ucapan yang begitu menyakitkan diucapkan oleh si kafir tentang Allah Jalla wa'ala, bahwasanya Allah tidak akan mampu untuk mengambil dari dirinya kelebihan-kelebihan harta yang dia punyai, maka si teman yang mukmin ini pun cemburu terhadap Allah Jalla wa'ala, hingga ia berdoa kepada Allah untuk mengambil apa yang dipunyai dari kebunnya si kafir ini. Ia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kebun tersebut dihancurkan, agar kebun tersebut dibinasakan. Dan hal itu bukan karena irinya si mukmin terhadap dunia yang dipunyai oleh si kafir, namun karena si mukmin sangat cemburu manakala Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan oleh temannya yang kafir tadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah si mukmin berdoa untuk Allah Jalla wa'ala membinasakan kepemilikan kebun si kafir tersebut, maka kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fastajaballahu du'a'a, maka Allah pun kabulkan doa si mukmin ini. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, di dalam ayat yang ke 44, ayat yang ke 44, Allah Jalla wa'ala mengatakan, di ayat yang 42 Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa uhiqa bi thamarihi فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط بثمره. Maka kebun buah yang dimiliki oleh si kafir tadi pun dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, maka si kafir pun mulai membolak-balikkan kedua tangannya sebagai ungkapan bahwasanya si kafir merasa dia sudah tidak lagi punya apa-apa setelah kebunnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, menyesali ala ma anfaqa fiha, atas apa yang telah dia perbuat dengan hartanya tersebut. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, kebun-kebun buahnya tadi pun berjatuhan di atas penyangga-penyangganya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dan si kafir tadi pun mengatakan, duhai kiranya aku tidak berbuat syirik, duhai kiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikianlah keberakhiran seorang yang congkak. Demikianlah keberakhiran seorang yang sombong terhadap apa yang dia miliki dari kelebihan-kelebihan duniawi, sampai mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan bisa menghancurkan apa yang dia punyai dari kebun tersebut. Dia menyangka hari kiamat tidak akan ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segerakan kiamat untuk kebunnya. Di saat dunia belum kiamat, kebunnya sudah kiamat dulu. Kebunnya sudah mengalami sa'ah. Allah jalla wa'ala hancurkan kebunnya. Wa uhita bithamari, dan dihancurkan kebun buah tadi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, asabahu azabun ahata bihi, kebunnya itu ditimpa azab yang meliputi. Ya. Jadi azab yang datang untuk kebun tersebut datang dari semua arah. Disebutkan di dalam beberapa tafsir, bentuk azab yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kebun buah tadi adalah banjir yang datang dari semua sisi, yang menyebabkan hancur isi kebun yang dibanggakan oleh si kafir tadi. Wastahlakah, azab tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan dari semua sisi kebun tadi, menghancurkan isinya dan memporak-porandakan apa yang ada di dalamnya. Falam yabqa minhu syai'un, sehingga tidak ada yang tersisa meskipun sedikit. Yang tadinya kebunnya dia banggakan bahwasanya kebunnya adalah kebun yang luar biasa, kebun yang menghasilkan, kebun yang tidak pernah gagal panen, namun tatkala Allah menghendaki dengan mengucapkan kun, hancurlah apa yang dipunya oleh orang tersebut dalam satu waktu yang tidak memerlukan waktu yang banyak. Falam yabqa minhu syai', tidak ada tersisa sedikit pun apa yang dia punyai. Wal ihatatu bitsamar, dan datangnya azab terhadap kebun tersebut dari semua sisi. Yastalzimu talafa jami'i asyjari, ya, memberikan atau menunjukkan rusaknya semua pohon-pohonnya. Wathimariha, dan rusaknya semua buah-buah yang ada di pohon tadi. Wazar'in, dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun tadi. Semuanya hancur, rusak. Pohon-pohon buahnya sudah tidak lagi berdiri, tumbang. Buah-buahnya apalagi, buah-buahnya hilang, hancur. Allah Jalla wa'ala dalam satu waktu menghancurkan kebun yang dibanggakan tadi, maka pemiliknya si kafir, fanadiman nadama washtadda lidzalika asafu, dia pun menyesal dengan penyesalan yang sangat, dan dia barakallahu fikum sangat-sangat merasa dirinya terugikan. Menyesali apa yang dia punyai, menyesali apa yang menimpa dirinya. Fa'asbaha yuqallibuka fihi 'ala ma anfaqa fiha, maka setelah kebunnya hancur, dia pun membolak-balikkan kedua tangannya. Dia lihat isi telapak tangannya, dia lihat barakallahu fikum luar telapak tangannya, dia bolak-balikkan. Kebingungan, apa yang sudah terjadi dan apa saat ini yang dia miliki, sekaligus dia menyesali, dahulu tatkala aku punya harta, tatkala aku punya kelebihan-kelebihan harta, aku belanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia menyesali itu. Yang sebelumnya punya harta bisa dia gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menabung kebaikan dirinya, namun ternyata dia infakkan dalam perkara-perkara yang barakallahu fikum sama sekali tidak memberikan keberuntungan pada dirinya. Dia menyesali itu. Ala ma anfaqa fiha. Kenapa dia tidak infakkan? Kenapa dia tidak sedekahkan? Kenapa harta yang sebelumnya dia miliki tidak dia sisihkan untuk membangun surga di sisi Allah Jalla wa'ala? Tidak dia manfaatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru ala kathrati nafaqatihi dunyawiyati 'alaiha. Dia menyesali banyaknya belanja terhadap perkara dunia yang dia lakukan dengan harta yang dia punyai sebelumnya. Haitsu itmahallat wa talashat. Perkara-perkara yang dia kembangkan dengan hartanya itu semuanya sudah hancur, sirna. Falam yabqa laha 'iwaq, tidak ada ganti yang dia punyai. Wa nadima aidan 'ala syirki. Menyesali itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah penyesalan yang dimiliki oleh seorang yang memiliki harta namun dia tidak pernah sisihkan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kafir ini ma'asyiral muslimin, tatkala hancur apa yang dia punyai dari kebun-kebun yang indah, yang dia pikirkan pertama kali adalah kenapa hartaku tidak saya infakkan. Menyesal dia. Dia lihat, dia bolak-balikkan tangannya, dia menyesali atas apa yang telah dia lakukan dengan hartanya untuk semata-mata kepentingan dunia. Dia juga menyesal, kenapa tidak dia gunakan sebelumnya hartanya untuk kepentingan akhir. Ikhwati fillah rahimakumullah, namun orang ini masih memiliki kesempatan. Penyesalannya bukan akhir. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mati. Berbeda dengan orang-orang yang sudah menjadi mayit, yang tidak pernah berinfak dan bersedekah dengan hartanya. Dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun, penyesalan seorang mayit juga sama seperti penyesalan orang ini. Tatkala dia sudah menjadi mayit, sudah tidak punya apa-apa, semua yang dia punyai sudah tidak bermanfaat, dia pun menyesal di kuburannya. Kenapa dia tidak bersedekah? Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Allah perintahkan kita untuk berinfak, untuk bersedekah, menyisihkan sebahagian rizki kita sebelum datang kepada kita al-maut. Kenapa? Karena kalau seorang sudah didatangi maut, kata Allah Jalla wa'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mayit yang tidak pernah bersedekah akan berkata, wahai Rabbku, duhai kiranya engkau menunda untukku ajalku meskipun sedikit. Untuk apa? Fa'asaddaqah, untuk aku bersedekah. Wa'akun minas sholihin, dan agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Ikhwati fillah rahimakumullah, seorang mayit, penyesalan yang begitu dia sesali tatkala hidup di dunia adalah kenapa dia tidak bersedekah. Makanya tatkala dia sudah mati, dia berangan-angan untuk hidup kembali dan melakukan satu amalan dari sekian banyak amalan-amalan soleh, yaitu sedekah. Bersedekah, berinfak di jalan Allah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Si kafir ini, setelah Allah Jalla wa'ala binasakan apa yang dia punyai dari kebun-kebun yang makmur, kebun-kebun yang tidak pernah gagal panen, Allah binasakan kebun-kebunnya, dia pun menyesali atas apa yang telah dia perbuat dengan hartanya selama hartanya masih ada. Begitu pula penyesalan yang dia sesali adalah wa nadima aidan ala syirkihi. Dia pun menyesali kesyirikannya. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita telah membaca bagaimana Allah Jalla wa'ala menghikayatkan ucapan si kafir ini tatkala masuk ke kebun yang dia punyai, dia mengatakan ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak yakin kalau kebunku ini akan sirna. Wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah. Dia pun mengatakan aku juga tidak yakin kalau hari kiamat akan terjadi. Na'udzubillah. Kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mendustakan kudratullah. Dia mendustakan kemampuan Allah. Dia mendustakan kuasa Allah Jalla wa'ala terhadap alam semesta ini secara sempurna. Bahkan dia mendustakan untuk Allah Jalla wa'ala bisa mencelakakan kebunnya yang itu di sisi Allah hanya cukup dengan dikatakan kun saja. Hancur, sirna. Wanadima aidan ala syirki. Orang tadi pun juga menyesali kesyirikannya. Wa syarri. Dan dia pun juga menyesali keburukannya. Walihada qala, oleh karenanya dia mengatakan sebagaimana di dalam ayat, setelah hancur apa yang dia punyai dari harta-harta benda duniawi, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia pun mengatakan, duhai kiranya aku tidak berbuat syirik terhadap Rabbku. Duhai kiranya aku tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dia menyesal atas perbuatan syiriknya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong dia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana muntasira. Dia tidak bisa memenangkan dirinya atas azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan untuknya. Ini si kafir ini, tatkala dia melihat kehancuran kebunnya, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi yang bisa barakallahu fikum menghalau azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan tadi. Lama nazzalal azabu bi jannatih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tatkala azab turun pada kebunnya, zahaba anhu ma kana yaftakhiru bih, maka hilang darinya semua yang dia banggakan. Hilang darinya semua yang dia banggakan. Min qawlihi li sahibihi, yaitu tatkala dia berkata kepada temannya yang mukmin, ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafaru. Sebagaimana di ayat sebelumnya kita baca, di antara kecongkakan orang ini di hadapan temannya yang mukmin, dia mengatakan, saya lebih banyak darimu hartanya dan lebih mulia orang-orangnya. Maksudnya dia lebih banyak anaknya, disebutkan dalam tafsir. Dia lebih banyak pembantunya, dia lebih banyak hartanya, dan itu membuat dia congkak. Maka barakallahu fikum, tatkala turun azab secara sempurna, Allah kirimkan azab dari semua sisi, dari semua arah ke kebunnya, hancur apa yang dia banggakan. Hilang apa yang sebelumnya dia sombongkan, yaitu hartanya dan orang-orangnya, pembantu-pembantunya. Falam yadfa'u anhu min hadzal adzabi syai'an. Pembantu-pembantunya, karyawan-karyawannya yang membantu mengurusi kebunnya, tidak bisa menghalau azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan tadi, meskipun sedikit. Tidak bisa dihalau. Asyadda makana ilaihim hajah. Wa makana binafsihi muntasiro. Dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. ya, pembantu-pembantunya tidak bisa menghalau azab yang Allah kirimkan, dirinya juga sama tidak bisa memenangkan nasib dirinya, ya, tidak bisa menghalau azab dan siksa yang Allah turunkan kepada kebunnya. Wa kaifa yantasir, kata Syekh As-Sa'di, bagaimana mungkin dia bisa berhasil memenangkan dirinya atas azab Allah Subhanahu wa taala. Yakunu lahu ansarun ala qada'illahi wa qadarih, bagaimana mungkin dia akan menang, bagaimana mungkin dia akan ditolong apabila dia berhadapan dengan qada'nya Allah, dia berhadapan dengan keputusannya Allah, dia melawan takdirnya Allah jalla wa ala. Alladzi idza amdahu wa qadara, di mana takdir dan keputusan Allah itu, kalau Allah sudah putuskan dan takdirkan, la wijtama'a ahlus samai wal ardi ala izalati syai'in min, seandainya semua penduduk langit dan bumi bersatu padu untuk menghalau takdir yang telah Allah takdirkan itu, lam yakdiru, niscaya mereka tidak akan mampu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang sangat indah dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bagaimana mungkin ya orang ini, si kafir ini, berhasil untuk menghalau azab yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, sedangkan azab tersebut adalah takdir. Dan takdir Allah jalla wa ala, manakala sudah Allah katakan kun, semua makhluk langit dan bumi kalau bersatu padu untuk menghalaunya, tidak akan bisa meskipun sedikit menghalau takdir Allah jalla wa ala. Dan inilah ma'asyiral muslimin, makna hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada beliau kalimat-kalimat dan pengajaran-pengajaran berharga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Dan yakinilah wahai pemuda, bahwasanya umat ini semuanya, jin dan manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sebatas memberikan manfaat yang sudah Allah tuliskan untukmu, yang sudah Allah jalla wa ala takdirkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemanfaatan yang kita dapatkan adalah dua, maka semua makhluk seumpamanya mereka bersatu padu untuk menambahkan agar kemanfaatan yang kita dapat adalah tiga, tidak akan bisa. Karena memang sudah segitu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya umat ini semuanya, jin dan manusia, bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada dirimu, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali sebatas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasmu. Nah, kalau Allah jalla wa ala menghendaki seseorang binasa, maka tidak akan ada yang bisa menolak kebinasaan tersebut. Meskipun semua orang berusaha menghalau azab siksa yang datang kepada seseorang tadi. Dan sebaliknya, apabila Allah jalla wa ala mentakdirkan agar seorang itu terjaga dari azab, agar seseorang itu terjaga dari bencana, maka seberusaha apapun manusia untuk memberikan mara bahaya kepada orang tadi, tidak akan bisa mereka melakukannya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan. Nah, begitu pulalah ma'asyiral muslimin, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bagaimana mungkin si pemilik dua kebun ini akan memenangkan dirinya dengan menghalau azab yang Allah turunkan kepada kebunnya, sedangkan azab tersebut adalah takdir. yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan, di mana takdir itu seumpamanya semua penduduk langit dan bumi berusaha untuk menghilangkannya, enggak akan mampu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah keberakhiran seorang yang congkak dan sombong. Demikianlah keberakhiran seorang yang tertipu, terlena dengan harta benda duniawi yang dia miliki, hingga terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan dan hancur apa yang dia punyai dari perkara-perkara yang sebelumnya dia banggakan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala ghafurun rahim. Allah Jalla wa'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala tawwab, maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Tatkala si kafir ini mendapati apa yang sebelumnya dia banggakan semuanya sirna dalam sekejap, Dia sadar bahwasanya anggapan dia selama ini salah. Sebelumnya dia beranggapan kebun ini karena sangat bagus, ya gak bakalan hancur. Ternyata hancur. Dengan kehancuran kebunnya dia inabah. Dia sadar. Dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah katakan bahwasanya dia menyesal. Duhai kiranya aku tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kafir ini menyesal. Si pemilik dua kebun tadi sadar terhadap ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan keterangan tentang penyesalan si kafir tadi. Wala yustaba'adu min rahmatillahi wa lutfihi anna sahiba hadhil jannati allati uhita biha tahassanat haluhu. Dan tidak dianggap jauh karena begitu besarnya rahmat Allah dan kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap jauh apabila pemilik kebun yang dihancurkan ini kondisinya membaik. Setelah dia mendapatkan cobaan, setelah dia mendapatkan azab, setelah kebun yang dia punyai hancur, tahassanat haluhu, kondisinya membaik. Yang tadinya congkak, terpatahkan kecongkakannya itu. Yang tadinya sombong, tidak lagi bisa dia sombongkan apa yang dia punyai. Tahassanat halu, kondisinya membagus. Wa razaqahullahul inabata alaih, Allah berikan rizki kepadanya berupa sikap taubat, yaitu dia bertaubat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Wa raja'a rusydahu, dia kembali kepada jalan yang lurus. Wa dhahaba tamarruduhu wa tughyanu, hilang darinya kecongkakannya dan hilang darinya kesombongannya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, wallahu a'lam, itulah yang terjadi sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat. Bahwasanya si pemilik dua kebun yang hancur sudah kebunnya, setelah dia mengalami apa yang dia alami, dia mengkoreksi diri. Bagus lagi kondisinya, hilang kesombongannya. Hal ini kata Syekh bidalili annahu awharon nadama ala syirkihi birabbih. Hal ini dibuktikan bahwasanya si pemilik dua kebun sebagaimana di akhir kisah menampakkan penyesalannya terhadap perbuatan syirik yang sebelumnya dia lakukan. Ya. Yaitu wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia mengatakan, duhai kiranya aku tidak berbuat syirik terhadap Rabbku dengan sesuatu apapun. Duhai kiranya aku enggak berbuat syirik, penyesal. Nah, wa anna Allah adhaba anhu ma yutghi wa aqabahu fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan darinya semua perkara yang membuat dirinya congkak, dan Allah hukum dia di dunia ini atas kecongkakannya, kesombongan dan kesyirikannya. Allah Jalla wa'ala hukum dia di dunia. Dan ini adalah tanda manakala Allah menghendaki pada seseorang kebaikan. Kata beliau, wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Dan apabila Allah Jalla wa Ala menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia. Nah, ini kata Syekh As-Sa'di. Dan ucapan beliau ini merujuk kepada sebuah hadis. Ya. Yaitu ucapan beliau bahwasanya apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia. Ini merujuk kepada sebuah hadis yang hukumnya yang apa? Derajat hadisnya hasan. Riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira" ajjalallahu lahul uqubata fid dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila Allah menghendaki pada hambanya itu kebaikan, maka Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia atas apa yang telah dia perbuat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Allah hukum dia di dunia dengan hukuman-hukuman yang menjadi cobaan untuknya, sebagaimana yang dialami oleh si pemilik dua kebun ini. Tatkala dia berbuat syirik, dia mendustakan kudratullah, dia mendustakan kemampuannya Allah, dia mendustakan tegaknya hari kiamat. Ini kan suatu hal yang buruk, jelek. Allah hukum dia di dunia ini dengan Allah Jalla wa'ala hancurkan apa yang dia punyai dari kebun yang sebelumnya dia banggakan. Itulah ma'asyiral muslimin, apabila Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, Allah akan segerakan untuknya hukuman atas kejelekan yang dia lakukan di dunia ini. Dan sebaliknya, lanjutan hadisnya, wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki pada hambanya kejelekan, maka amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah akan tahan dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga Allah Jalla wa'ala balas dengan sempurna di hari kiamat. Dosa-dosa yang dia lakukan di dunia dibiarkan. Dosa-dosa yang dia lakukan di dunia tidak Allah berikan hukuman di dunia ini. Untuk apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan hukumannya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tanda apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki pada seseorang itu keburukan. Kalau seorang dihukum di dunia, ya, apa yang dia punyai dihilangkan, kesehatan yang dia punyai dihilangkan, dia dijadikan sakit, kekayaan yang dia punyai dihilangkan, dia dijadikan miskin oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka sekecil apapun cobaan yang dia hadapi tadi, yang juga sekaligus menjadi azab, itu juga akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa untuk dosa-dosanya sebelumnya, kalau memang dia betul-betul bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keburukan dan dosa yang sebelumnya dia lakukan. Nah, namun tatkala seorang dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala, tatkala dia berdosa dibiarkan, diulur, diulur, dibiarkan, Allah biarkan dia semakin dalam-dalam dosanya, Allah Jalla wa'ala biarkan dia terus tenggelam di dalam lautan kemaksiatannya, Allah ulur dia, Allah gak tarik dia dengan cobaan, Allah tidak tarik dia dengan hukuman, Allah ulur terus, semakin dalam, semakin dalam, Allah kasih. Dia bermaksiat, Allah kasih dunia, ini dunia terus. Semakin dia dalam dengan dosanya, semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, semakin gelap dosa dan kemaksiatan yang dia praktikkan. Tatkala dia mati, Allah Jalla wa'ala akan balas dengan balasan yang setimpal, karena di dunia Allah belum balas itu. Nah, di dunia Allah belum balas. Dan balasan di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana mengerikannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, Allah akan biarkan atau Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan untuknya hukuman di dunia ini. Wa fadlullah la tuhitu bihil awham wal uqul. Dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui secara sempurna dengan akal-akal manusia. Ini karena luasnya rahmatnya Allah, karena luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu luasnya kita tidak akan bisa memahami bagaimana luasnya hal tersebut. Wala yunkiruhu illa zalimun jahul. Dan tidak ada yang bisa mengingkari bagaimana rahmatnya dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia adalah seorang yang zalim, dia adalah seorang yang bodoh terhadap agama ini, dia adalah orang yang bodoh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah tafsir ayat yang ke-42, di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencelakai kebun, si pemilik dua kebun yang dia banggakan sebelumnya. Allah hancurkan kebun tersebut atas kecongkakannya, kesombongannya, dan itu menjadi hikmah tersendiri. Tatkala kebun tadi dihancurkan, pemiliknya pun tersadar, pemiliknya pun bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengkoreksi dirinya dan memperbaiki dirinya dan menyesali atas apa yang telah terjadi sebelumnya pada dirinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir ayat yang ke-44, yaitu hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaban wa khairun uqba, sebagai penutup dari kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang dua orang yang bersahabat ini, yang satunya mukmin, yang satunya kafir. Namun kafir dia telah bertaubat kepada Allah jalla wa'ala, membaik kondisinya dan kembali kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Panaktafi bihadal qadar, wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.